Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa amma ba'du. Kita melanjutkan kitab Sahih Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, dan kita masih menjelaskan tentang cabang-cabang keimanan. Kita masuk di bab yang ke-31, bab husni islamil mar'i, baiknya keislaman seseorang. Yaitu maksudnya di sini termasuk ciri-ciri keislaman atau ciri-ciri keimanan, atau seorang mukmin yang sempurna ketika dia memperbaiki islamnya. Ketika seseorang memperbaiki islamnya, maka secara otomatis dia telah memperbaiki imannya. Karena Islam termasuk cabang dari keimanan, sehingga siapa yang memperbaiki keislaman, maka dia telah memperbaiki keimanan dia. Dan Islam itu, Islamnya seorang hamba itu bertingkat-tingkat. Ada Islam yang sempurna, ada Islam yang pertengahan, ada Islam yang rendah. Maka ketika Islam itu bertingkat-tingkat, demikian juga iman juga bertingkat-tingkat. Dan semakin tinggi tingkatan Islam seseorang dan tingkatan iman seseorang, maka semakin tinggi juga kesempurnaan. Kesempurnaan bahkan pahala itu pun juga semakin besar dan semakin tinggi. Sehingga di sini bab yang beliau inginkan di sini, bab husni islamil mar'i, kebaikan Islam seseorang hamba. Hadis yang beliau bawakan dua hadis. Hadis yang pertama, hadis nomor 41. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala beliau berkata, qala Malikun, berkata Imam Malik, akhbarani Zaidun ibnu Aslam, telah mengabarkan kepada saya Zaid bin Aslam, anna Aqa bin Yasar akhbarahu, beliau menceritakan bahwa Aqa bin Yasar telah mengabarkan kepada beliau, anna Abu Sa'idin al-Khudri akhbarahu, bahwa Abu Sa'id al-Khudri telah mengabarkan kepada beliau, annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwa beliau yaitu Abu Sa'id telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, idza aslamal 'abdu, jika seorang hamba masuk Islam, fahasuna islamuhu, dan islamnya baik, Islam dia sempurna. Yukaffirullahu anhu kulla sayyi'atin kana zalafaha, maka Allah akan menghapuskan dari orang itu setiap kejelekan yang telah dia kerjakan. Wa kana ba'da dzalikal qisas, setelah itu baru ditimbang, baru dikisas. Al-hasanatu bi asyri amsalihha ila sab'i mi'ati dhi'fin, kebaikan, satu kebaikan akan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Wasayyi'atu bimithliha, sedangkan kejelekan ditimbang dengan serupa, yaitu satu kejelekan ditimbang dengan satu kejelekan. Illa ayyatajawazallahu anha, kecuali jika Allah memaafkan kejelekan itu. Kalau Allah maafkan, maka tidak ditimbang, tidak dihitung. Kemudian hadis yang kedua, hadis nomor 42, Al-Imam Bukhari beliau berkata, haddatsana Ishaq bin Mansur, telah mengabarkan kepada kami Ishaq bin Mansur, beliau berkata, haddatsana Abdul Razzaq, telah mengabarkan kepada kami Abdul Razzaq, beliau berkata, akhbarana Ma'mar, telah mengabarkan kepada kami Ma'mar, an Hammam, dari Hammam, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, idza ahsana ahadukum islamahu, jika salah seorang di antara kalian memperbaiki Islamnya, fakullu hasanatin ya'maluha, maka setiap kebaikan yang dia kerjakan, tuktabu lahu bi asyri amthaliha ila sab'i mi'ati dhifin, akan dicatat bagi orang itu 10 kelipatan dari kebaikan tersebut sampai 700 kali lipat. Wa kullu sayyi'atin ya'maluha tuktabu lahu bi mithliha, dan setiap kejelekan yang dia kerjakan akan dicatat satu kejelekan dengan kejelekan yang serupa. Dua hadis ini kalau kita perhatikan intinya sama, tentang keutamaan orang yang memperbaiki Islam. Orang ketika dia terus memperbaiki Islam yang ada pada diri dia, maka di antara kebaikan yang Allah Ta'ala berikan kepada dia, Allah akan melipat gandakan pahala kebaikan yang dia miliki, sedangkan keburukan yang dia miliki Allah tidak melipatkan. Dan itu kalau kita perhatikan syaratnya, jika orang itu terus memperbaiki Islamnya, berarti menunjukkan bahwa Islam itu perlu diperbaiki. Islam itu perlu diperbaiki terus. Kenapa? Karena kalau kita perhatikan hadis yang kedua, Rasulullah bersabda, idza ahsana ahadukum islamahu, jika salah seorang di antara kalian memperbaiki Islamnya, berarti Islam itu perlu diperbaiki. Demikian juga seperti iman, iman itu perlu diperbaiki. Terus bagaimana cara memperbaiki Islam kita dan memperbaiki iman kita? Kata para ulama, memperbaiki Islam memperbaiki Islam dan iman itu dengan dua perkara. Berarti kalau kita itu mengamalkan dua perkara ini, berarti kita itu telah memperbaiki keislaman kita dan keimanan kita. Yang pertama, kita perbaiki Islam kita dan iman kita dengan ilmu nafi, dengan ilmu yang bermanfaat. Maksudnya apa? Maksudnya kita itu belajar. Kita belajar, semakin kita faham tentang Islam, maka berarti semakin sempurna Islam kita. Jadi kita belajar. Maka itu majelis ilmu, kalau kita perhatikan majelis ilmu itu adalah majelis untuk memperbaiki Islam kita. Orang-orang yang beriman ketika dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, Allah Ta'ala berfirman, idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Ketika dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, bertambah keimanan mereka. Sehingga orang mukmin itu seperti itu, semakin dibacakan ilmu kepada mereka, bertambah iman mereka. Sehingga majelis ilmu itu adalah majelis untuk memperbaiki iman dan memperbaiki Islam. Maka para sahabat ketika mereka bertemu dengan sahabat yang lain, mereka mengatakan, hayya bina najlis sa'atan yujaddid imanana. Ayo kita duduk sejenak, sebentar kita duduk untuk kita perbaiki Islam kita masing-masing. Jadi cara memperbaiki Islam itu, Islam kita dan iman kita, yang pertama dengan cara ilmu nafi, kita belajar. Dan sampai kapan kita itu belajar? Sampai kita mati. Belajar tidak pernah berakhir, belajar sampai kita meninggal dunia. Maka itu seorang muslim itu jangan pernah berhenti dari belajar. Kenapa? Karena perkara yang belum dia ketahui lebih banyak daripada perkara yang dia sudah ketahui. Ilmu yang kita miliki itu sangat sedikit. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Tidaklah kalian diberikan ilmu kecuali hanya sedikit. Sehingga kita harus belajar untuk menghilangkan kebodohan kita. Jadi yang pertama, kita perbaiki Islam kita dan iman kita itu dengan cara kita belajar. Yang kedua, kita perbaiki Islam kita dan iman kita dengan cara amalus soleh, dengan cara kita mengamalkan ilmu yang sudah kita pelajari. Sehingga kita setelah belajar, setelah kita punya ilmu, maka tanggung jawab kita adalah berjuang untuk mengamalkan. Sehingga dinamakan amal itu dengan amal soleh, amal yang soleh. Soleh itu dari bahasa solaha yasluhu, layak. Soleh itu artinya layak. Sehingga dalam Al-Quran ada lafaz soleh, itu artinya layak, bukan artinya soleh atau orang baik, bukan. Tetapi artinya itu layak. Wa ankihul ayyama minkum wassolihina min ibadikum wa imaikum. Nikahkan budak-budak perempuan kalian dan budak-budak laki-laki yang soleh, yaitu yang sudah layak untuk menikah. Sehingga soleh itu artinya layak. Kenapa kok amal itu dinamakan dengan amal soleh? Karena amal itu layak untuk diterima oleh Allah Ta'ala. Amal yang layak untuk diterima oleh Allah Ta'ala, karena sesuai dengan kategori Allah Ta'ala, persyaratan Allah Ta'ala, maka itu dinamakan dengan amal yang soleh. Amal yang soleh itu butuh ikhlas. Amal yang soleh itu butuh ittiba, dan ittiba itu ilmu. Dan amal yang soleh membutuhkan orang yang bersih dalam mengamalkan. Siapa itu orang mukmin? Jika kita dalam beramal terkumpul tiga perkara ini, yang pertama kita muslim, yang kedua kita ikhlas, yang ketiga kita ittiba, mengikuti Rasulullah, maka amal kita akan diterima oleh Allah Ta'ala, layak untuk diterima, sehingga dinamakan dengan amal soleh. Sehingga kalau kita perhatikan dalam hadis ini, Rasulullah SAW beliau mengisyaratkan tentang pentingnya orang untuk memperbaiki iman terus. Jadi iman itu perlu diupdate, iman itu perlu diperbaiki. Dengan cara apa? Ya kita berjuang untuk belajar, setelah itu kita amalkan. Kita belajar, kita amalkan. Kita belajar, kita amalkan. Semakin sempurna dua perkara ini pada diri kita, maka berarti Islam kita semakin baik. Dan orang ketika Islamnya baik, yaitu kalau dia itu sudah baik Islamnya, imannya sudah baik, maka di sini Rasulullah menyebutkan semua kebaikan yang dia miliki akan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Ini dinamakan dengan pelipatan ganda, atau dinamakan dengan tadhaif. Jadi kita itu nanti memiliki dua perkara. Kita itu memiliki dua perkara. Yang pertama, kita memiliki kebaikan. Yang kedua, kita memiliki kejelekan. Dan semua kita pasti ada. Maka itu, kita perlu bersyukur kepada Allah Ta'ala, karena standar kita masuk surga itu bukan kebaikan yang murni. Tetapi orang masuk surga itu standarnya adalah dominasinya antara kebaikan, timbangan kebaikan dengan timbangan kejelekan. Dan itu rahmat Allah Ta'ala. Jika seandainya Allah itu mensyaratkan orang masuk surga itu harus orang yang punya kebaikan murni, gak punya kejelekan sedikit pun, gak ada seorang pun yang layak masuk surga. Misalkan kalau seandainya syarat orang masuk surga, syaratnya orang itu harus baik murni, yaitu orang yang baik, yang bersih, tidak punya kejelekan sama sekali. Maka siapa yang bisa seperti itu? Semua kita bergelimang dosa dan maksiat. Kullu bani adam khata'. Setiap manusia pasti jatuh dalam kesalahan. Wa khairul khata'ina tawwabun. Sebaik-baik orang yang salah adalah orang yang segera bertaubat kepada Allah Ta'ala. Sehingga Allah tidak mensyaratkan dengan syarat yang berat sekali, yaitu apa? Murni atau kebaikan yang bersih. Karena tidak ada orang yang mampu seperti itu. Alhamdulillah, Allah syarat orang masuk surga itu dominasinya, timbangan kebaikannya. Faman sakulat mawazinuhu, siapa yang timbangan kebaikannya lebih berat daripada kebaikan. Berarti menunjukkan apa? Orangnya masuk surga itu dia punya kejelekan, bukan berarti dia itu gak punya kesalahan. Dia itu punya, tetapi dia itu timbangan kebaikannya lebih berat daripada timbangan keburukan. Dan itu semuanya karunia Allah Ta'ala. Dan Allah memberikan rahmat tambahan lagi. Jadi coba kita perhatikan ya, Masya Allah, rahmatnya Allah kepada kita ini. Allah itu tahu siapa kita. Kita itu pelaku dosa dan maksiat. Kita itu manusia itu pelaku dosa dan maksiat. Sehingga untuk syarat kita masuk surga bukan kebaikan yang murni. Jika seandainya syaratnya itu kebaikan yang murni, yaitu kita itu datang di hari kiamat cuma membawa kebaikan saja, dosa kita enggak punya, enggak ada seorang yang seperti itu. Tetapi kita itu pasti kita membawa kebaikan, demikian juga kita membawa keburukan. Sehingga yang masuk surga itu standarnya itu dominasinya mana, antara timbangan kebaikan dan keburukan itu lebih berat yang mana. Kemudian rahmat yang kedua, ini rahmat yang pertama dan itu luar biasa. Rahmat pertama itu luar biasa. Yang kedua, Allah Ta'ala juga memberikan rahmat kepada hamba supaya orang itu mudah masuk surga. Dengan cara apa? Yang kebaikan dilipat gandakan, timbangannya diberatkan berarti. Sedangkan keburukan tidak dilipat gandakan. Sehingga apa? Sehingga kebaikan, misalkan ada orang dia itu sebenarnya datang di hari kiamat, kebaikan yang dia kerjakan misalkan 100 kebaikan. Ya itu kalau dilihat dari per kebaikannya itu, dia punya 100 macam kebaikan. Dia juga punya 100 macam kejelekan. Berarti kalau kita perhatikan kan imbang ini, 100 sama 100 kan imbang. Tapi Allah memberikan rahmat tambahan kepada orang-orang yang beriman. Yaitu apa? 100 kebaikan yang dia kerjakan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat atau sampai 700 kali lipat. Sehingga dia datang kepada Allah di hari kiamat, dia itu timbangannya yang aslinya kebaikannya 100 menjadi 1000. Kalau dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat atau sampai 700 kali lipat. Berarti sampai 70.000 beratnya. Sedangkan keburukan tidak, keburukan ya 100-100. Ini rahmat Allah yang kedua. Sehingga banyak sekali nanti amal-amal yang karena waktunya, karena tempatnya, karena kondisinya, berlipat gandanya luar biasa banyaknya. Ini rahmat kedua. Jadi kalau kita perhatikan, Masya Allah, rahmat Allah itu luar biasa. Yang ketiga, rahmat Allah yang ketiga lagi. Coba kalau sampai kok sudah diberikan tiga ini, kok kita masih binasa, ya berarti keterlaluan kita ini. Sangat-sangat keterlaluan kalau seperti itu. Yang ketiga, bahkan Allah terkadang banyak menghapus dosa-dosa yang kita bawa. Sedangkan kebaikan gak mungkin dihapus sama Allah Ta'ala. Sehingga apa? Ada kebaikan-kebaikan yang itu terus kita bawa. Bahkan kalau kita itu mengerjakan di waktu kita kafir, setelah itu kita masuk Islam, itu pun masih kita bawa. Jadi itu rahmatnya Allah luar biasa. Kebaikan tidak dimatikan sama Allah Ta'ala. Kebaikan gak akan dihapus sama Allah Ta'ala. Sedangkan keburukan, dosa dan maksiat akan dihapus. Akan dihapus, bahkan terkadang ada yang dihapus, bahkan terkadang karena besarnya rahmat Allah dihapus, setelah itu catatan amalnya diganti dengan kebaikan. Sehingga banyak dosa-dosa yang kita kerjakan di hari kiamat sudah tidak ada lagi. Padahal kita tidak bertobat sama Allah. Cuma kalau kita sudah bertobat selesai, ini kita tidak bertobat. Tulisannya sudah tidak ada, bahkan diganti dengan tulisan kebaikan. Kita berbuat dosa ketika kita kafir. Setelah itu kita masuk Islam, dosa-dosa itu terhapuskan semua. Sedangkan kalau kita berbuat kebaikan ketika kita masih kafir, setelah itu kita masuk Islam, maka semua kebaikan yang kita kerjakan di zaman kita kafir, semuanya masih kita bawa. Itu kan luar biasa, rahmat Allah itu luar biasa. Sehingga yang kebaikan tetap akan dilestarikan sama Allah Ta'ala, tetap akan dijaga, sedangkan keburukan terkadang Allah hapuskan. Terkadang Allah hapuskan atau terkadang malah diganti sama Allah Ta'ala dengan catatan kebaikan, dan itu luar biasa. Sehingga kalau dengan tiga ini, tiga rahmat besar yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, kok kita masih binasa? Ya berarti memang kita itu keterlaluan kita ini. Yaitu standarisasi Allah sudah menjelaskan standarisasinya itu bukan karena kemurnian. Orang punya dosa itu enggak apa-apa lah. Bahwa hari kiamat punya dosa itu enggak ada masalah. Kenapa? Karena yang penting kebaikannya itu diperbanyak. Yaitu kalau sampai seperti ini kok kita masih binasa, yo keterlaluan. Kebaikan dilipat gandakan sama Allah Ta'ala dengan lipatan-lipatan yang luar biasa. Sedangkan keburukan enggak dilipatkan. Kebaikan-kebaikan akan terawat sampai hari kiamat, tidak mungkin Allah batalkan. Sedangkan dosa dibatalkan. Terkadang Allah batalkan, bahkan Allah ganti dengan catatan kebaikan. Maka kata para ulama katakan, jika setelah Allah memberikan karunia ini kok masih dia itu masih masuk neraka jahanam, ya orang itu keterlaluan berarti. Yaitu sangat-sangat keterlaluan ketika dia itu hidup di dunia. sehingga dia tidak menunaikan hak Allah sama sekali. Orang punya kebaikan, hatta kebaikan sedikit, dosanya dibawa dari kiamat sampai satu bumi dosa, tetap Allah akan menghapuskan dosa-dosa dia dan kebaikannya akan dilipat gandakan sama Allah Ta'ala. Oleh itu intinya kita di hari kiamat itu kita membawa dua, kita akan membawa al-hasanah, kita akan membawa kebaikan, dan kita juga akan membawa sayyi'ah, kejelekan. Cuma bedanya kebaikan yang kita bawa itu akan dilipat gandakan oleh Allah Ta'ala, maksudnya diberatkan. Ketika diberatkan itu dilipat gandakan dengan lipatan yang sama. Kalau 10 misalkan, ini misalkan kita sholat, sholat timbangannya seperti misalkan beratnya 50 kilo misalkan. Yaitu kalau ditimbang sholatnya itu satu ditimbang 50 kilo, maka dilipat gandakan sampai seakan-akan 10 kali lipat berarti 500 kilo beratnya. Dan itu nanti semua amal kita kan semuanya akan ditimbang. Jadi berarti ada kebaikan, demikian juga ada keburukan, dan kebaikan dan keburukan itu ditimbang semuanya, ditaruh di daun timbangan. Di sini kalau kita perhatikan Rasulullah SAW beliau mengatakan tentang keutamaan orang-orang yang terus memperbaiki Islam, memperbaiki keimanan dia dengan cara kita belajar. Setelah kita punya ilmu, kita berjuang untuk mengamalkan. Setiap sempurna seseorang dalam Islam dan iman dia, dalam iman dan amal soleh dia, maka semakin sempurna keislaman seseorang dan keimanan seseorang. Sehingga kita nanti bisa melihat ini orang mukmin ini sempurna atau tidak. Orang mukmin ini sempurna atau tidak, maka patokannya dua. Patokannya dua itu, yaitu patokannya amal ilmu nafik dia dan amal soleh dia. Semakin orang itu, kata para ulama, semakin orang itu sempurna dalam dua perkara ini, maka berarti Islamnya dia dan iman dia semakin sempurna. Tetapi siapa yang kurang dalam dua perkara ini, salah satu dari dua perkara ini, misalkan dia ilmunya kuat, cuma amalnya lemah, maka berarti Islam dia enggak sempurna, masih banyak kekurangan dia. Atau ada orang yang amalnya luar biasa tetapi ilmu nafiknya kurang, maka berarti dia juga kurang. Atau mungkin dua-duanya kurang, ilmunya kurang, amal solehnya kurang, berarti dia rendah, rendah sekali derajatnya. Maka semakin banyak orang itu menyempurnakan ilmu nafik dia dan amal soleh dia, maka berarti Islam dia itu semakin sempurna. Orang kalau Islamnya sudah sempurna, maka Allah Ta'ala mengatakan yukaffirullahu anhu kulla sayyi'atin kana zalafaha. Allah akan menghapuskan keburukan-keburukan yang dia kerjakan. Penghapusan keburukan ini itu nanti ada amal-amal yang bisa menghapuskan. Jadi ada amal-amal yang bisa menghapuskan kesalahan kita, dinamakan dengan al-mahiyat. Kalau para ulama mengatakan itu diamalkan, dinamakan dengan amal-amal sebagai penghapus. Karena Allah Ta'ala mengatakan innal hasanati yudhibna sayyi'at, sesungguhnya kebaikan akan menghilangkan keburukan. Rasulullah juga memberikan wasiat kepada Mu'ad bin Jabal ketika mau diutus ke Yaman, wahai Mu'ad, ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada, wa atbi isayyi'atal hasanata tamhuha. Setelah itu Rasulullah mengatakan baiknya di sini, kemudian ikutilah keburukan yang sudah kamu kerjakan dengan kebaikan. Yaitu kalau kamu itu berbuat keburukan, langsung kerjakan kebaikan, niscaya kebaikan yang kamu kerjakan setelah keburukan akan menghapuskan keburukan tersebut. Wa khaliqin nasa bikhuluqin hasanin, bergaulilah manusia dengan cara yang baik, dengan akhlak yang mulia. Berarti kebaikan itu kalau kita kerjakan, misalkan kita bergelimang dalam dosa dan maksiat selama ini, setelah itu kita berusaha untuk menutupi dengan cara apa? Kita belajar, setelah itu kita amalkan, perbanyak amal soleh, maka niscaya amal soleh itu akan menghapuskan kejelekan. Yaitu kejelekan-kejelekan yang kita kerjakan itu semuanya nanti akan dihapuskan. Wa kana ba'da dzalikal qisas. Kalau ini sudah dibersihkan dengan kebaikan-kebaikan kita, maka terakhir ia diqisas, yaitu ada kesalahan yang tidak bisa dibersihkan dengan amal soleh. Kecuali apa? Kecuali kita harus minta penghalalan bagi orang lain. Nah, itu namanya qisas, itu namanya kedzaliman. Sehingga apa? Sehingga kalau sudah dibersihkan semua, kita sudah punya amal soleh pembersih dosa-dosa ini. Dosa semua kita bersihkan itu. Setelah itu kok masih ada? Ya berarti tinggal kisos. Sehingga kisos itu terakhir. Kita zalim kepada binatang. Bisa enggak kita hapuskan kezaliman kita ini dengan kebaikan kita, taubat dan yang enggak bisa. Harus dibalas. Kita menzalimi orang lain misalkan, bisa enggak kita itu dengan taubat, dengan kita memperbaiki diri, dosa itu dihapuskan? Enggak bisa. Kecuali harus minta penghalalan kepada orang yang kita zalimi. Sedangkan kezaliman kita sama Allah Ta'ala, kata ulama mengatakan hakullah, haknya Allah, misalkan hablu minallah, hubungan kita dengan Allah Ta'ala itu mabniyatun alal musamahah. Yaitu jadi gini, kan kita itu punya dua hubungan gitu ini. Ada yang dinamakan dengan hablu minallah, ada namanya hablu minannas. Kita punya hubungan dengan Allah, kita punya hubungan dengan makhluk, kita hubungan dengan manusia, dengan binatang, dengan apa saja lah. Kata para ulama, hakullah, haknya Allah dibangun di atas kemudahan dan pemaafan. Sehingga kalau kita itu melanggar haknya Allah, Allah itu mudah memaafkan. Gampanglah bagi Allah Ta'ala, Allah itu mudah. Sehingga Allah itu terbuka lebar. Maksudnya Allah itu maha pengampun, gampang. Orang bertobat itu selesailah, gampang sekali lah kalau urusannya haknya Allah Ta'ala. Tapi kalau haknya makhluk, kita hubungannya dengan makhluk, mabniyatun alal musyahah. Maka haknya makhluk dibangun di atas sesuatu yang rinci, detail, sesuatu yang susah. Yaitu ribet lah usulannya, kalau bahasa kasarnya itu kayak ribet urusannya itu. Tapi kalau urusan dengan Allah, urusannya mudah. Maka itu kalau kita itu berbuat dosa misalkan, kalau dosa kita itu bukan kita dengan Allah saja, tidak ada hak makhluk yang kita zalimi. Contohnya misalkan kita di kamar sendirian, kita minum khamr. Dosa, dan itu dosa besar. Cuma kita enggak menzalimi seseorang sama sekali, cuma itu urusan saya dengan Tuhan saya. Kalau dosanya itu berkaitan antara dia dengan Tuhannya, maka urusannya itu mudah. Dengan cara apa? Dengan cara dia bertobat kepada Allah Ta'ala. Bahkan dosa bertobat terhadap, bahkan dia itu beramal soleh, dia memperbaiki diri, terkadang bisa menghapuskan. Dan itu Allah itu maha pengampun. Allah mudahlah dalam masalah dosa kita dengan Allah itu mudah. Tapi jangan diremehkan, gara-gara mudah akhirnya diremehkan. Bukan, maksudnya itu lebih mudah daripada hak yang kedua. Tapi kalau berkaitan dengan haknya makhluk, kita misalkan mencuri, kita zalim, maka urusannya ribet dan panjang. Mungkin Allah memaafkan lah, tapi setelah itu hambanya belum tentu memaafkan. Sehingga kalau kita itu berbuat kesalahan, dosa, kemudian kita mau bertobat, maka dilihat dosa yang kamu kerjakan itu melanggar haknya Allah saja, atau dosa yang kamu kerjakan itu melanggar haknya Allah dan haknya makhluk. Sehingga itu dilihat itu. Kalau hanya haknya Allah saja, maka tobatnya mudah. Dengan dia menyesali perbuatan dia, dia meninggalkan dosanya, kemudian ketika dia berniat untuk tidak mengulangi. Tiga perkara ini kalau diamalkan, menyesali perbuatan dosa, yang kedua dia meninggalkan dosanya, yang ketiga dia berniat untuk tidak mengulangi, dosanya dihapuskan sama Allah Ta'ala. Selesai. Orang itu sudah bertobat dengan taubat nasuha. Dia melanggar haknya Allah, selesai sudah. Karena dia sudah bertobat. Tapi kalau ada haknya makhluk yang terzalimi, kemudian setelah itu kita mau bertobat, bisa enggak dengan tiga perkara ini? Enggak bisa. Memang kalau kita misalkan ini, ada orang yang dia itu tadi saya sebutkan, dia berbuat dosa untuk dirinya sendiri, antara dia dengan Allah Ta'ala. Contohnya misalkan ini, ada orang dia itu onani misalkan. Dia enggak berzina, dia tidak menzalimi orang, enggak, dia ya karena syahwat lah itu. Onani di kamar sendirian, enggak ada yang tahu sama sekali kecuali hanya dia dengan Allah Ta'ala. Atau dia misalkan nonton porno misalkan antara dia dengan Allah Ta'ala, atau dia minum khamr lah antara dia dengan Allah Ta'ala. Lah. Maka ini dengan dia itu mengamalkan tiga perkara tadi, selesai. Karena yang dia langgar adalah haknya Allah Ta'ala. Pertanyaan sekarang, bagaimana kalau seandainya yang dilanggar itu haknya manusia, mencuri hartanya orang? Maka perhatikan ya, ketika orang mencuri, dia itu melanggar dua hak. Orang ketika mencuri, dia itu telah melanggar dua hak, haknya Allah. Kenapa? Karena dia itu menerjang larangan Allah Ta'ala, itu melanggar haknya Allah Ta'ala. Yang kedua, dia juga melanggar haknya hamba. Haknya Allah, dosa mencuri, dosanya mencuri dengan Allah Ta'ala, itu bisa dihapuskan dengan taubat tadi. dia menyesali, dia meninggalkan, dan dia berniat untuk tidak mengulangi. Dengan itu selesai urusannya dengan Allah sudah enggak ada. Tapi apakah itu sudah menghapuskan haknya manusia? Enggak bisa. Kecuali orang itu harus meminta penghalalan bagi hamba itu. Nah, sekarang kalau kita misalkan sudah bertobat, kita sudah taubat nasuha kita ini. Kita sudah bertobat, kita sudah memperbaiki diri, kita sudah menyempurnakan Islam kita dan iman kita. Rupanya masih ada dosa-dosa yang belum terhapuskan. Berarti harus ada namanya qisas di hari kiamat. Nah, itu Allah Ta'ala mengatakan, coba Rasulullah mengatakan di sini, idza aslamal abdu, jika ada seorang hamba dia masuk Islam, wa hasuna islamuhu, dan Islamnya itu baik. Yaitu dia itu berjuang untuk memperbaiki Islamnya terus, dia berjuang. Allah Ta'ala Rasulullah mengatakan, yukaffirullahu anhu kulla sayyi'atin, semua kesalahannya akan dihapuskan. Semuanya akan dihapuskan. Karena zalafah, amal-amal kejelekan yang dia kerjakan sebelumnya. Kalau sudah dihapuskan, sudah bersih antara hak dia dengan Allah Ta'ala. Wa kana ba'da dzalikal qisas. Kalau masih ada yang belum dihapuskan, berarti itu nanti masuknya ke qisas. Karena ada haknya orang lain yang terzalimi. Sampai orang lain tersebut bisa menghalalkan. Dan haknya manusia yang kita zalimi, jadi haknya manusia itu ada berapa sih? Sehingga kalau kita itu melanggar itu berarti kita zalim. Haknya manusia itu ada tiga. Siapa yang merampas satu dari tiga ini berarti dia zalim. Apa yang ketiga itu? Maka Rasulullah mengatakan, al-muslimu alal muslimi haramun damuhu wa maluhu wa irduhu. Rasulullah mengatakan, muamalah antara seorang muslim dengan muslim yang lain diharamkan darahnya. Itu yang pertama, haknya orang muslim yang tidak boleh kita langgar. Yang pertama masalah jiwa. Maka memukul, mencubit, apalagi sampai tingkatan membunuh, hukumnya zalim. Bukan hanya dia itu berbuat dosa saja kepada Allah Ta'ala, dosa dia sama Allah Ta'ala. Ada orang membunuh misalkan ya, membunuh seseorang jadian misalkan mati orangnya, maka dia langgar dua hak. Yang pertama haknya Allah. Kenapa? Karena Allah mengharamkan dosa pembunuhan dan dia melanggarnya. Berarti dia melanggar haknya Allah Ta'ala dengan cara bertobat tiga tadi. Yang kedua, dia juga telah mendzalimi orang itu. Sehingga ada dua hak yang dia miliki, yang dia langgar. Haknya Allah bisa dengan taubat tadi selesai, urusan dengan Allah Ta'ala selesai. Sedangkan haknya makhluk tidak bisa, kecuali harus orang itu menghalalkan. Kecuali kalau kita sudah dikisos di dunia, atau kita sudah disuruh bayar denda, selesai urusan. Karena tidak mungkin Allah mengumpulkan dua kisos, kisos dunia dengan kisos dari kiamat. Maka orang kalau dia itu melanggar, misalkan membunuh, dia sudah dihukum pancung, selesai urusan. Berarti tidak mungkin Allah kumpulkan lagi hukum itu di hari kiamat. Tidak mungkin Allah itu mengazab orang itu dua kali kisos, tidak mungkin. Kalau kisos di dunia belum selesai, ya itu baru di hari kiamat. Tapi kalau di dunia sudah dikisos, selesai urusan kita. Ini yang pertama, itu hak manusia, hak seorang muslim yang harus kita jaga itu yang pertama jiwa. Yang kedua yang harus kita jaga itu harta. Harta itu termasuk hak. Maka orang yang mencuri, misalkan ada orang mencuri harta orang lain, maka dia itu telah melanggar dua hak. Yang pertama haknya Allah dia langgar, karena Allah mengharamkan pencurian dia langgar. Dengan cara apa dia itu membersihkan dosanya itu? Dengan cara dia bertobat. Yang kedua, haknya manusia yang harta yang kita curi, maka ini harus mendapatkan penghalalan. Kalau dia tidak menghalalkan, ya berarti harus dihukum potong tangan. Kalau ada orang yang sudah dipotong tangan di dunia, selesai. Tidak mungkin Allah potong tangan lagi nanti di hari kiamat, selesai. Karena kisah sudah ditegakkan. Kisos sudah tegakkan, di hari kiamat sudah tidak ada kisos. Tapi kalau di dunia belum dipotong tangannya, maka di hari kiamat urusannya. Sehingga orang yang melanggar haknya orang muslim itu tetap akan dikisos. Kalau di dunia belum ditegakkan kisos, maka hari kiamat nanti tidak ditegakkan. Yang kedua itu harta. Yang ketiga yang dijaga, dan itu haknya seorang muslim itu, wa irduhu, dan kehormatan dia. Kehormatan, wibawa, kehormatan. Maka ghibah, kenapa ghibah diharamkan? Ghibah itu kedzaliman, karena dia telah merobohkan wibawa seseorang. Ghibah, namimah, kemudian fitnah, kemudian mencaci maki dan istizah, meledek, semua itu namanya melanggar hak seorang muslim. Maka orang yang ghibai seseorang, maka dosanya dua. Dia telah berbuat dosa dua, dosa kepada Allah, yang kedua dosa kepada hamba itu. Jadi intinya siapa yang dia itu Islamnya itu diperbaiki terus, dia terus berjuang untuk memperbaiki Islamnya, maka dosa-dosa yang dia bawa nanti akan dihapuskan oleh Allah Ta'ala, kecuali dosa yang itu berkaitan dengan haknya makhluk. Itu tidak mungkin selesai dengan Allah Ta'ala, tetapi nanti akan diselesaikan di hari kiamat dengan hamba itu. Bukan dengan Allah urusannya, urusan dengan Allah sudah selesai. Urusan dengan Allah sudah selesai, bahkan Allah langsung memaafkan terkadang. Urusan sama Allah sudah selesai, tapi urusan dengan hamba nanti akan dikumpulkan. Sehingga nanti ada tempat di hari kiamat, dan itu proses pembersihan terakhir, finishing. Jadi kita nanti akan dibersihkan dengan pembersihan yang terakhir. Setelah proses-proses kita dibersihkan itu, sampai kita menyeberang jembatan, sampai akhirnya nanti orang yang belum bisa melewati jembatan karena dosanya masih terlalu banyak, maka nanti jatuh neraka jahanam. Maka di neraka jahanam dibakar, dipukuli sama para malaikat, dihajar. Setelah itu baru nanti dikeluarkan. Setelah dikeluarkan nanti ada proses yang terakhir, yaitu orang selesai menyeberang jembatan atau selesai melewati neraka jahanam. Itu ada proses terakhir sebelum orang itu masuk surga, yaitu dinamakan dengan kontoroh. Tempatnya itu dinamakan dengan kontoroh. Apa itu kontoroh itu? Tempat untuk dikisos. Misalkan kita zalim sama binatang, kita menyiksa binatang, maka akan dibalas. Nanti binatang akan diizinkan untuk menyiksa kita. Bahkan binatang sama-sama binatang, binatang yang punya tanduk menanduk binatang yang tidak punya tanduk sampai mati, nanti tanduknya diganti, dibalas. Binatang yang memangsa binatang yang lain, dibalas. Semuanya dibalas, termasuk haknya orang lain yang kita zalimi, kita menampar orang, belum selesai, belum dibersihkan, maka kita akan, orang itu akan membalas kita. Jadi itu proses terakhir, namanya kisos. Itu berkaitan dengan haknya makhluk, jadi itu terakhir. Kalau haknya Allah itu dibersihkan sebelumnya, dibersihkan sebelumnya, tapi kalau haknya makhluk, maka itu nanti proses yang terakhir. Maka Rasulullah mengatakan, setelah Allah menghapuskan dosa ini, wa kana ba'da dzalikal kisos, setelah itu baru dikisos. Tapi kisos ini saya katakan tadi, kisos itu proses terakhir setelah haknya Allah diselesaikan. Kalau haknya Allah belum selesai, nggak mungkin orang itu dikisos. Kenapa? Karena tidak mampu orang itu kalau dihukum dua-duanya langsung. Haknya Allah dan haknya makhluk langsung diterapkan hukuman, nggak mampu. Sehingga Allah itu tartibnya itu dibersihkan haknya Allah dulu. Setelah itu kalau sudah bersih, baru haknya makhluk. Kenapa? Karena kalau dua kali sekaligus, makhluk kita nggak akan mampu untuk pembersihan dua-duanya. Sehingga Allah itu membersihkan itu pelan-pelan tahapannya itu, supaya kita itu tidak yaitu supaya kita itu mampu. Kalau Allah langsung dibersihkan sekaligus, ya habis kita ini, habis-habisan kita. Tetapi alhamdulillah proses pembersihan dosa kita yang berkaitan dengan hak Allah itu lama sekali, panjang. Kita di sebenarnya kita di dunia itu sudah mulai proses ini. Kita itu di dunia itu sudah mulai diproses, kita sudah mulai dibersihkan sama Allah Ta'ala. Kenapa? Ditimpakan musibah alam. Kita ditimpa musibah dalam harta kita, dalam keluarga kita, kesehatan kita. Itu kan sebagai pembersihan itu sendiri, pembersihan pertama. Cuma kita meninggal dunia enggak maksimal, masih banyak dosa kita. Akhirnya kita nanti akan dibersihkan ketika sakratul maut, bersihkan lagi. Nanti setelah itu dibersihkan lagi di alam kubur, bersihkan lagi, di azab dibersihkan. Setelah itu nanti kita akan dibersihkan di padang mahsyar, dibangkitkan dari kubur kita, dibersihkan nanti ketika ditimbang, ketika dihisab, terus sampai akhirnya menyeberang jembatan. Itu semuanya pembersihan semua. Kalau menyeberang jembatan belum selesai, hanya Allah belum bersih, maka nanti akan dijerumuskan ke neraka jahanam. Setelah itu nanti akan diazab di neraka jahanam sampai terkadang belum bersih juga. Maka nanti ketika sudah tidak bisa dibersihkan orang itu, akhirnya nanti ada syafaat. Orang-orang yang beriman memberikan syafaat kepada orang yang masuk neraka jahanam, sampai malaikat memberikan syafaat, nabi memberikan syafaat, malaikat memberikan syafaat, Allah juga semuanya memberikan syafaat lah. Orang yang beriman memberikan syafaat sampai habis semua syafaat, sudah enggak ada lagi syafaat. Tinggal nanti terakhir Allah telah mengatakan, tinggal syafaat saya yang ada, yaitu malaikat, nabi, orang-orang soleh, sudah enggak bisa lagi memberikan syafaat, sudah enggak ada lagi syafaat lain. Maka nanti Allah telah mengatakan, baqiyat syafaati, yang tersisa hanya syafaatku, yaitu syafaat terakhir, yaitu syafaat Allah Ta'ala. Setelah itu Allah akan memasukkan tangannya ke neraka jahanam, wayak gitu qabdatan, setelah itu Allah akan memegang, yaitu kayak kita itu ngambil sesuatu kemudian kita pegang, kita keluarkan, yaitu nanti Allah akan memegang orang-orang yang di neraka jahanam yang dia sudah tidak bisa mendapatkan syafaat lagi karena terlalu parahnya itu, maksudnya itu penyakitnya atau kotornya itu terlalu parah. Setelah itu dikeluarkan dari neraka jahanam sudah menjadi arang. Rasulullah mengatakan dan orang itu tidak punya kebaikan sama sekali. Tidak punya kebaikan sama sekali. Setelah itu dikeluarkan, setelah itu dimasukkan dalam sumur kehidupan, tumbuh lagi badannya dengan badan yang baru. Setelah itu dicap di belakang tumpuknya itu sebuah stempel bahwasanya orang itu adalah orang yang mendapatkan syafaat langsung dari Allah Ta'ala. Itu yang dimaksud dengan firman Allah Ta'ala, sibghatullah wa man ahsanu minallahi sibghah, jidukan Allah, siapa lagi yang paling baik jidukannya kecuali jidukan Allah Ta'ala. Itu sudah terakhir. Maka itu nanti ada namanya mahiyah. Mahiyah itu bagaimana pembersihan hak, pembersihan yang berkaitan dengan haknya Allah. Jadi haknya Allah itu nanti akan dibersihkan itu dengan banyak sekali. Kalau Syekhul Islam beliau menyebutkan sampai 10 alat untuk membersihkan. Bisa dengan taubat, dengan masuk Islam, bisa juga dengan istighfar, bisa juga dengan sholat, bisa ini amal soleh, dengan musibah alam, sampai dengan syafaat, sampai nanti terakhir yang saya katakan tadi, cara terakhir, sudah tidak ada cara lagi selain itu, cara pembersihan haknya Allah, yaitu syafa'atu arhamir rahimin, syafa'atnya Allah yang maha penyayang. Sehingga nanti Allah yang terjun sendiri, Allah memberikan syafaat sendiri, memaafkan orang-orang yang enggak layak dimaafkan sebenarnya orang itu. Enggak layak dikeluarkan dari neraka jahanam. Akhirnya Allah Ta'ala memaafkan dan diciduk mereka. Setelah itu mereka dimasukkan ke dalam surga. Ini pembersihan haknya Allah Ta'ala. Kalau haknya makhluk enggak bisa. Bisa enggak kita itu bertobat, kita masuk Islam, kemudian setelah itu kita memperbaiki Islam kita, setelah itu bebas hubungan kita dengan makhluk, kita mencuri, kita membunuh, kita menghibai, bisa enggak dosa itu selesai? Enggak bisa. Tidak bisa, harus urusannya dengan hamba itu. Sehingga setelah itu baru ada namanya qisas, setelah itu ada namanya qisas, dan qisas itu bukan haknya Allah. Itu adalah haknya makhluk, sehingga Allah pun enggak bisa memaafkan. Misalkan ada orang dia mencuri misalkan dan dia belum dikisos potong tangan atau belum mengembalikan haknya orang itu, apakah nanti di hari kiamat Allah langsung memaafkan? Ya sudah kamu saya maafkan, tidak bisa. Kenapa? Karena itu bukan haknya Allah Ta'ala. Yang bisa Allah maafkan yaitu hanya Allah yang berkaitan dengan haknya sendiri, yaitu tentang dosanya dia melanggar perintah Allah dan larangan Allah Ta'ala. Sedangkan haknya hamba, harus hamba itu nanti yang menyelesaikan. Hamba itu menyelesaikan itu, urusannya kezaliman itu mengerikan. Kezaliman itu urusannya panjang sekali. Maka Rasulullah mengatakan, ittaqul zulma. Hati-hati kalian dengan kezaliman. Fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Karena zalim itu adalah kegelapan di hari kiamat. Yaitu, dan setiapa yang punya kezaliman, fal yatahadzal minhul an. Rasulullah mengatakan, hendaknya selesaikan sekarang. Selesaikan sekarang. Kenapa? Karena sekarang itu masih bermanfaat harta. Uang itu masih bisa bermanfaat. Kita menembus masih bisa. Tapi kalau sudah sampai di hari kiamat, harta sudah gak bermanfaat. Terus nanti kita membayarnya dengan apa? Nanti kita membayarnya dengan amal soleh yang kita kerjakan. Kita misalkan ya kita mencuri hartanya orang di dunia, misalkan kita mencuri misalkan 10 juta misalkan ya. Segera kita itu selesaikan. Kenapa? Kita itu masih bisa membayar uang itu dengan uang yang sama. Kita masih punya uang gitu loh. Tapi kalau di hari kiamat, orang itu gak ada manfaat. Sehingga kalau kita pun bayar 100 juta atau kita pakai dolar, orang itu gak akan terima. Karena uang gak ada harganya lagi nanti di hari kiamat. Terus 10 juta itu kita bayarnya dengan apa? Supaya orang itu selesai urusan dengan kita. Ya nanti kita akan membayar dengan amal soleh kita. Sehingga amal soleh kita itu mahal. Jangan sampai amal soleh kita itu malah kita bagi kepada orang-orang lain. Kita itu rugi sekali. Maka itu orang yang bangkrut seperti ini. Maka Rasulullah pernah bertanya, manil muflis indakum, siapa orang yang paling bangkrut di antara kalian? Maka para sahabat ya mengatakan sesuai dengan dohir lah. Orang bangkrut itu ya Rasulullah, orang yang berangkat dagang, bawa modal, pulang, enggak bawa untung dan modalnya habis. Maka Rasulullah mengatakan bukan itu. Orang yang paling bangkrut itu adalah orang ya'ti yaumal qiyamati bil hasanat. Dia datang di hari kiamat dengan membawa banyak kebaikan. Tetapi dia mendzalimi si A, dia mencela si B, fitnah si C, kemudian dia menghibai si D, terus banyak sekali. Akhirnya dibagi-bagi kebaikan dia kepada orang-orang yang dia dzalimi sampai habis. Kalau kebaikan sudah habis, kok masih banyak orang yang zalim yang belum mendapatkan kebaikan dia? Maka nanti dosa orang yang dizalimi akan dipindahkan kepada orang yang menzalimi. Sehingga dia sudah capek-capek beramal banyak kebaikan, habis. Kenapa? Karena dibagi-bagi kepada orang yang dia zalimi. Sehingga kalau kita pahami ini, sebenarnya kalau kita dizalimi itu, kita itu perlu bersyukur. Kita itu perlu bersyukur dan kita itu tenang saja, alhamdulillah lah itu. Kenapa? Karena kita itu ya ada orang yang pengen sedekah terhadap pahala dia gitu. Sehingga itu tidak usah kita marah, tidak usah kita emosi. Kita itu malah perlu bersyukur kepada Allah Ta'ala. Maka itu kalau ulama-ulama salaf kita, ketika ada orang yang memfitnah, ada orang yang mencela, maka malah ulama-ulama kita itu memberikan hadiah kepada orang yang mencelanya. Ya, orang yang memfitnahnya. Kenapa? Karena ada sebuah perkara yang itu nanti di hari kiamat kita akan menang gitu. Sehingga apa? Surga itu Allah siapkan bukan orang yang pengen menang di dunia. Yaitu kalau orang pengen menang di dunia, dia tidak akan bisa masuk surga. Kenapa? Karena surga itu Allah siapkan bagi orang-orang yang ingin menang di hari kiamat. Siapa yang pengen menang di hari kiamat, ya itulah surga. Surga itu Allah siapkan bagi orang-orang seperti itu. Yaitu Allah telah berfirman di dalam surat Al-Qasas ayat ke-83. Allah telah berfirman, tilka darul akhiratu, itulah negeri akhirat. Naj'aluha lilladzina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada. Kami siapkan untuk siapa? Kami berikan, siapkan untuk orang-orang yang tidak ingin menang di dunia. Wala fasada, dan tidak membuat kerusakan di muka bumi. Dia tidak mau merusak, dan dia kalaupun dirusak, dia itu tenang saja. Kenapa? Walaupun dia hancur-hancuran itu tidak ada masalah. Kenapa? Karena surga bukan orang yang ingin hebat di dunia. Wala akibatul lil muttaqin, dan akibat yang baik hanya orang-orang yang beriman. Man jaa'a bil hasanati falahu khairum minha, siapa yang datang dengan membawa satu kebaikan itu lebih baik bagi dia. Wa man jaa'a bis sayyi'ati falayujza alladziina 'amilus sayyi'ati illa ma kaanu ya'malun, sedangkan siapa yang dia itu datang di hari kiamat dengan membawa kejelekan, maka dia tidak dibalas kecuali dengan kebaikan yang sama. Jadi menunjukkan apa? Intinya di hari kiamat itu kemenangan itu nanti bagi orang-orang yang dia itu tidak ingin menang di dunia. Sehingga apa? Kalau kita itu masih punya keinginan dunia, sampai kita pengen menang, kita pengen jadi nomor satu, kita menjadi orang paling hebat, maka surga bukan disiapkan bagi orang-orang seperti ini. Sehingga memang kacamata kita melihat kebaliman itu, kalau dalam agama kita itu kan kayak enggak sesuai dengan standar kan gitu. Misalkan kita dibalimi, Rasulullah mengatakan, Rasulullah bersumpah dengan tiga perkara, dan tiga perkara itu kan kayak kebalik dari teori kita gitu. Salafun uqsimu alaihinna wa uhadithukum hadithan faqaduhu, ada tiga perkara yang saya bersumpah akan benarnya. Yang pertama Rasulullah mengatakan itu, diantara yang tiga perkara itu, ma dhulima abdun madlamatan sabara alaiha, tidaklah seorang hamba dizalimi dan dia sabar. Bukan dia itu enggak mampu itu, dia mampu, cuma dia itu mending diam sajalah, mending kalah. Memang patokannya kalau kita itu seperti lemah berarti hancur orang ini kan. Sabara alaiha illa zadahullahu izza, kecuali Allah semakin angkat derajat kemuliaan orang itu di hadapan Allah Ta'ala. Sehingga Allah itu punya cara mengangkat derajat seseorang dengan cara apa? Allah akan carikan orang-orang yang akan mendzalimi dia. Kalau dia sabar, itu akan mengangkat derajat dia itu. Walaupun secara kalkulasi manusia, ya berarti lemah orang itu. Lemah kalau kita itu pengen menang di dunia. Kalau kita pengen menangnya di hari kiamat, kita itu gak peduli, kita hancur pun gak ada masalah. Yang penting apa? Kita bukan pembuat kerusakan di muka bumi. Kalaupun kita dirusak sama orang lain, urusan dia dengan Allah Ta'ala. Kalau kita gak ada masalah kan itu. Sehingga apa? Sehingga ada sebuah patokan atau sebuah standarisasi yang itu berbeda dengan kalkulatornya kita lah, berbeda dengan ya gambaran kita. Kalau kita kan orang yang menang, orang yang hebat, kalau dia itu bisa meluapkan kemarahan dia. Rupanya kan gak seperti itu dalam agama kita. Bahkan orang yang hebat itu apa? Orang ketika dia itu marah bisa memaafkan orang lain. Padahal kalau itu hanya seperti ini, lemah sekali berarti dia itu. Iya, kita memang orang-orang lemah di dunia. Tetapi kita nanti akan menang di hari kiamat. Kita itu menangnya bukan di dunia. Kita gak ingin menang di dunia. Kita menjadi orang yang hebat, kita menjadi orang nomor satu, kita menjadi orang yang paling-paling dan paling. Tidak. Tetapi biarkanlah kita ancur-ancuran, kita kalah-kalahan di dunia. Tetapi nanti kita di hari kiamat itu kita menang. Maka itu surga, Allah Ta'ala mengatakan, negeri surga itu kami siapkan bagi siapa? La yuriduna uluwan fil ardi wala fasada. Kami siapkan bagi orang-orang yang tidak menginginkan ketinggian di dunia. Wala fasada, dan dia tidak membuat kerusakan, yaitu bukan dia yang memulai. Dia tidak memulai kerusakan. Kalaupun dia dirusak, dia pun sabar. Sabar. Kenapa? Karena Allah punya cara sendirilah bagaimana Allah itu menaikkan derajat. Kalau orang bertanya, "Lah kalau orang itu dihabisi, kok diam saja? Ya, kapan bagaimana dia itu bisa naik derajatnya?" Allah punya cara sendiri. Allah punya cara sendiri. Zadahullahu izza. Allah akan angkat derajatnya orang itu dengan cara apa? Dengan caranya Allah Ta'ala. Allah punya cara sendiri bagaimana Allah itu mengangkat derajatnya itu, gampang sekali dah caranya itu. Oleh itu kalau kita membaca di dalam syairnya banyak para ulama itu, para ulama mengatakan idza aradallah nasyra fadilatin ataha laha lisana hasud. Jika Allah pengen menaikkan derajat ketinggian seorang hamba, jadi ini orang itu mau naik kelas lah istilahnya itu. Bagi Allah dia itu sudah pengen naik kelas. Maka Allah akan datangkan lisan-lisan orang yang hasad, yang terus mencela, mencaci maki, memfitnah, itu akan dibuka semua. Setelah itu penyair mengatakan laulan mulaqatun nari, kalau tidak dengan api yang membakarnya, yaitu yang membakar pohon daru, lama urifa urfal ud, niscaya tidak akan ketahuan bau harumnya pohon daru. Sehingga terkadang pohon daru itu atau ya daru, terkadang untuk mengeluarkan bau harumnya itu harus dibakar dulu. Harus dibakar dulu. Demikian juga bahwa untuk naik kelas itu harus seperti itu. Maka itu para nabi dan rasul, kenapa kok ujian mereka itu di atas rata-rata manusia? Karena mereka naik kelasnya itu sudah lama sekali. Diuji dengan ini, diuji dengan ini, diuji dengan ini. Sehingga kita itu gak ada apa-apanya kita ini. Misalkan kalau kita, misalkan kita diuji dengan anak kita meninggal, kita sedih, berat sekali bagi kita. Kenapa? Ya memang tingkatan kita masih di situ gitu. Kalau Nabi Muhammad ujiannya bukan hanya satu anak, tapi semua anak beliau meninggal dunia ketika beliau masih hidup. Kecuali hanya satu anak saja, yaitu Fatimah. Berarti Rasulullah punya 7 anak, 6 anak semuanya meninggal dunia ketika beliau masih hidup. Sedangkan satu anak meninggal dunia setelah Rasulullah, namanya Fatimah, dan Fatimah enggak lama juga. 6 bulan setelah Rasulullah meninggal dunia, Fatimah nanti meninggal dunia. Jadi enggak ada apa-apanya kita dengan para nabi dan rasul. Maka itu setiap kita itu ingin naik ke kelas, mesti akan ada ujian. Mesti akan ujian, dan itu pasti. Pasti, tidak mungkin kita itu naik kelas tanpa diuji. Lah ujiannya apa? Ujiannya itu nanti Allah akan datangkan orang-orang yang hasad, lisan al-hasud, sehingga dia akan dicaci maki, dia akan difitnah, dan habis-habisan dia itu. Kalau dia sabar, berarti dia naik derajat. Dia naik derajat. Kalau dia enggak sabar, akhirnya membalas kebaliman dengan kebaliman yang sama. Maka berarti dia tidak layak untuk naik kelas. Nah itu pernah ketika Abu Bakar bersama Rasulullah. Sehingga masih itu perlu kita pahami di sini, ada sesuatu kemenangan di balik ngalahnya kita. Bukan berarti kita itu kalah, enggak, kita itu ada kemenangan di sini. Yaitu apa? Ketika Abu Bakar itu duduk bersama Rasulullah, tiba-tiba datang orang Badui. Intinya dia punya masalah dengan Abu Bakar lah itu. Wah, Abu Bakar dicaci maki habis Abu Bakar ini. Abu Bakar cuma diam saja. Di hadapan banyak orang lagi. Rasulullah itu ketika melihat Abu Bakar diam, Rasul itu senang dan tertawa. Rasulullah itu masih itu gembira. Rupanya kesabaran Abu Bakar itu juga ya puncak juga. Sampai akhirnya enggak kuat Abu Bakar dengan caci makian orang itu. Akhirnya dijawablah sama Abu Bakar, yaitu cacian makian orang itu dijawab sama Abu Bakar. Ketika dijawab, aura mukanya Rasul itu berbeda, yaitu beliau kelihatan marah dan jengkel Rasulullah itu. Akhirnya Rasulullah keluar dari majlis itu. Setelah itu Rasulullah tinggalkan. Abu Bakar tahu Rasulullah sedang marah, akhirnya dikejar sama Abu Bakar. Ya Rasulullah, saya tadi dicaci maki, kok diam saja? Saya diam dan kok kayak seneng gitu. Tapi ketika saya menjawab caci maki yang gak benar itu, kok kelihatan marah ya Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan, "Oh ya Abu Bakar, ketika kamu tadi dicaci maki dan kamu diam, saya melihat di belakang kamu itu ada malaikat yang bela kamu." Jadi malaikat yang menjawab, bukan kamu yang menjawab, tapi malaikat yang menjawab tuduhan orang-orang itu. Dan saya senang duduk bersama malaikat. Tapi ketika kamu emosi juga, sampai akhirnya kamu menjawab juga, maka saya melihat para malaikat yang di belakang kamu itu pada pergi. Malaikat pada naik, karena melihat kamu itu emosi. Akhirnya yang datang adalah syaitan-syaitan yang ngipasi emosinya kamu itu. Sehingga bahwa saya tidak mau duduk bersama dengan syaitan-syaitan di belakang kamu ya Abu Bakar. Dia itu maksudnya apa? Terkadang kita itu punya kemenangan di lain gitu. Kita punya cara menang itu, kita punya cara. Bukan berarti kita itu harus membabi buta dalam janjian, bukan. Tapi nanti Allah punya cara sendiri untuk memenangkan kita. Maka itu dunia, siapa yang ingin menang di dunia tidak akan bisa masuk surga. Surga hanya disediakan bagi orang-orang yang tidak ingin menang di dunia, tetapi dia itu ingin menangnya nanti dari kiamat. Sesuai di sini pembahasan kita, waktu zaman. Alhamdulillahirabbil alamin, sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.